Tak pilihkan bersama Pantura ada Ratna Pantura. Terkhusus buat keluarga besar Bapak Jasmo berikut di Bukar sini. Juga terbikis tentang ini buat Mas Nanang juga Pak Ayu Hargati. Terima kasih. berpisah lalu dalam cinta berlayar batu mengarungi samudra mencapai tujuan dan di pantai harapan. Ibarat kata kita doakan cintanya Mas Nanang juga Mbak Aryati. Walaupun ada terpaan badai dan gelombang, tidak akan pernah tergoyah.